بالعالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian di pagi hari ini dengan membaca kitab Manhajus Salikin, dan penulis menyampaikan bab Al-Ja'alah wal-Ijarah. Dua akad tapi digabungkan jadi satu karena punya kesamaan, yaitu sama-sama akad penggunaan jasa manusia. Beliau menyebutkan babul ja'alati wal ijarah. Al-ja'alah bisa dibaca ja'alah, bisa dibaca ji'alah, bisa juga dibaca ju'alah. Dan ada tiga cara baca seperti ini, sehingga baik dibaca ja, ji, ju, semuanya benar ya. Wahuma ja'lu malin ma'lumin liman ya'malu lahu amalan ma'luman أو مجهولا في الجعالة ومعلوما في الإجارة أو على منفعة في الذمة. Dan dua akad ini adalah menjadikan satu nilai tertentu, gaji tertentu, liman bagi orang yang ya'malu lahu, bisa mengerjakan amalan ma'luman, satu pekerjaan tertentu. Au majhulan, atau satu pekerjaan yang majhul, yang tidak jelas, fil ja'alati, untuk akad ja'alah, wa ma'luman fil ijarah, dan pekerjaan yang jelas untuk akad ijarah. Au ala manfa'atin fi dhimmah, atau untuk memberikan sebuah manfaat, fi dhimmah, dalam tanggungan. فَمَنْ فَعَلَ مَا جَعَلَ مَا جُعِلَ عَلَيْهِ فِيهِمَا إِسْتَحَقَّ الْعِوَضَ وَإِلَّا فَلَا. Siapa yang berhasil melakukan amalan yang mendapatkan upah itu, إِسْتَحَقَّ الْعِوَضَ, maka dia berhak untuk mendapatkan gaji, mendapatkan upah. وَإِلَّا فَلَا, sebaliknya jika tidak, فَلَا, maka dia tidak mendapatkan, tidak berhak mendapatkan gaji. Illa idza ta'azzara al-'amalu fil ijarati fa innahu yatasaqqatu al-'iwad. Kecuali jika tidak bisa dilakukan untuk ijarah, maka iwadnya menjadi gugur. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a khurran fa akala thamana, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu." Rawahu Muslim. Disebutkan dalam hadis secara marfu, artinya sabda Nabi SAW, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah berfirman, qala Allah Ta'ala, sehingga hadis ini adalah hadis qudsi, "Tsalatsatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada tiga jenis manusia yang dia adalah musuhku kelak di hari kiamat. Ada tiga jenis manusia yang akan aku menjadi musuh mereka kelak di hari kiamat. Rajulun a'ta bi tsumma ghadara. Yang pertama adalah ada orang yang memberikan atas namaku, tsumma ghadara, lalu dia ghadar, kemudian dia mengingkari, dia mengkhianati. Warajulun ba'a khurran fa'akala thamana. Yang kedua, ada orang yang menjual sesuatu, ada orang yang menjual orang yang merdeka. Kita ulang ya. Warajulun ba'a khurran fa'akala thamana. Ada orang yang menjual orang yang merdeka. Orang merdeka dijual sehingga dijadikan budak. Fa'akala tsamana, lalu dia menjual, dia makan hasil dari penjualan itu. Dia makan hasil dari, dia kumpulkan harta dari hasil menjual budak. Warajulun istajara ajiran, dan yang ketiga adalah ada orang yang mempekerjakan orang lain. Fastaufa minhu, kemudian orang yang bekerja ini sudah memenuhi tugasnya. Walam yu'tihi ajrahu, tapi dia tidak mau membayar upahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ini termasuk di antara dosa besar ya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, aku akan menjadi musuhnya kelak di hari kiamat. Dan salah satunya adalah, ada orang yang mempekerjakan orang lain, lalu dia sudah melaksanakan tugas itu sesuai yang diinginkan oleh yang memesan, konsumen. Namun, dia tidak membayar upahnya. Dan itu cukup banyak ya, terjadi di sebagian masyarakat kita. Ada orang yang menyuruh A untuk bangunkan rumah, atau nyuruh B untuk memperbaiki sesuatu. Termasuk juga proyek-proyek yang nilainya besar. Tapi kemudian nggak dibayar. Ya. Maka orang yang memanfaatkan ini, sehingga dia tidak mau membayar dari pekerjaan yang sudah dia dapatkan manfaatnya, nanti akan menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Baik. Ini dua akad yang disebutkan oleh penulis. Sekarang kita akan berikan tambahan tentang akad ijarah dan ju'alah. Di sana ada persamaan antara akad ijarah dengan akad ju'alah dan ada perbedaan. Di antara kesamaan antara akad ijarah dengan ju'alah disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Beliau mengatakan, wal ja'alatu tusawil ijara fi i'tibaril ilmi bil 'iwad wa ma kana 'iwadan fil ijara jaza an yakuna 'iwadan fil ju'ala wa ma la fala. Kata Ibnu Qudamah, ju'ala sama dengan ijara fi i'tibaril ilmi bil 'iwad, di mana ada persyaratan harus diketahui. Al-ilmu bil-iwad harus diketahui nilai dari upahnya. Sehingga kalau orang ini bekerja sekian, dapat upah berapa. Bekerja sekian, dapat upah berapa. Wa makana iwadun fil ijarah, yang boleh untuk dijadikan sebagai gaji dalam akad ijarah. Jaza'i yakuna iwadun fil iwad, fil ja'ala. Maka boleh juga dijadikan sebagai upah untuk transaksi ja'ala. Wa ma la fala, sebaliknya jika tidak maka tidak. Jadi kesamaannya adalah ini sama-sama jual beli jasa. Di mana orang yang berhasil melakukannya maka nanti dia berhak untuk mendapatkan upah. Selanjutnya kita akan lihat perbedaan antara akad ju'ala dengan akad ijarah. Ada beberapa titik perbedaan yang semuanya disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa Nadha'ir. Kemudian juga disebutkan oleh beberapa ulama yang lainnya dalam referensi mereka. Pertama adalah dilihat dari kekuatan ikatannya. Akad ijarah merupakan akad lazim, sedangkan akad ju'alah merupakan akad jaiz kedua belah pihak. Akad ijarah adalah akad lazim kedua belah pihak, sedangkan akad ju'alah adalah akad jaiz kedua belah pihak. Dalam Asnal Matalib, salah satu referensi madhab Syafi'iyah, disebutkan, al-ju'alatu ja'izatun minal janibain qabla tamamil amal. Li'annaha ta'liku istihqaqin bisyartin. Akad ju'ala adalah akad jais dari kedua belah pihak. Qabla tamamil amal, sebelum tugas dilaksanakan. Sebelum hasilnya dipenuhi. Li'annaha ta'liku istihqaqin. Karena sebenarnya dalam akad ju'ala yang terjadi adalah ta'liku istihqaqin. Ada orang yang dikasih hak sesuatu, namun bisyartin, dengan syarat tertentu. Jika dia berhasil melakukan syarat itu, maka dia berhak. Kalau enggak berhasil, maka dia tidak berhak. Keterangan yang lain disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Dalam Al-Mughni, beliau mengatakan, Al-ju'alatu aqdun jaizun. Fala yalzamuhu bidukhuli fiha ma'al gharari dararun. Bikhilafil ijarati fa'innaha aqdun lazim. Akad ju'ala adalah akad jaiz. Sehingga orang yang terlibat dalam akad ju'ala, meskipun di situ ada sisi gharornya, yaitu ketidakjelasan unit usahanya, namun dia tidak mendapatkan resiko kerugian. Berbeda dengan akad ijarah. Fa'innaha akdun lazim. Akad ini adalah akad yang lazim. Baik. Sehingga perbedaan yang pertama antara akad ijarah dengan akad ju'ala adalah dari sisi kekuatan ikatannya. Kalau akad ijarah, dia statusnya lazim, ju'ala statusnya jaiz. Yang kedua, dilihat dari pelaku akad. Untuk akad ijarah, pelaksananya harus orang tertentu. Orang tertentu maksudnya gimana, Pak? Ya, tidak boleh orang lain, tidak boleh sembarang orang. Sedangkan untuk akad ju'ala, orangnya tidak harus tertentu. Yang penting pokoknya targetnya terpenuhi. Al-Mawardi mengatakan, Al-ju'alatu tasihu min ghairi mu'ayyanin. Kaqawlihi man ja'ani bi'abdi al-abik falahu dinar. Akad ju'ala bisa dilakukan dari tidak harus dari orang tertentu. Seperti orang mengumumkan, siapa yang bisa menangkap budakku yang lari, yang kabur, falahu dinar, maka nanti dia berhak mendapatkan satu dinar. Wa illam yata'ayyan, wa illam yu'ayyin al-ja'ibihi. Meskipun di sini dia tidak menentukan siapa yang bisa membawa dan menangkap budaknya. Fa'ayyun nasi ja'abihi falahu dinar. Maka siapapun di masyarakat yang bisa mendatangkan budak itu, falahu dinar, maka dia berhak untuk mendapatkan upah satu dinar. Wal-ijaratu la tasihu illa ma'a man yata'ayyanul aqdu alaihi. Sementara untuk akad ijarah, tidak sah kecuali ya, untuk pelaksana orang tertentu. Nah, ini perbedaan yang kedua. Dari sisi subjeknya berbeda. Yang ketiga adalah dari sisi objek. Volume kerja. Volume kerja dalam akad ju'ala itu tidak tentu. Sedangkan volume kerja dalam akad ijarah itu tertentu. As-Suyuti mengatakan, Al-ilmu bimiqdaril amali mu'tabarun fil ijarah dunal ju'ala. Diketahuinya volume kerja itu diperhitungkan dalam akad ijarah, tapi tidak diperhitungkan dalam akad ju'ala. Baik, sekarang kita akan bantu dengan tulisannya. Bismillah. Baik. Kita akan membahas tentang akad jual beli jasa manusia, ya. Sewa jasa manusia. Yang sewa jasa manusia ini sering disebut oleh para ulama dengan al-ijarah 'alal ashkhas. Al-ijarah 'ala al-ashkhas. bentuk transaksi sewa jasa manusia. Baik. Nah, sewa jasa manusia itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah akad ijarah sendiri. Yang kedua adalah akad ju'alah. Dan sisi kesamaannya, tadi sudah disampaikan oleh Ibnu Qudamah, sisi kesamaannya adalah sama-sama akad jasa. Yang kedua, sama-sama ada nilai upah tertentu. Sama-sama ada nilai upah tertentu. Baik. Ini kesamaan akad ijarah dengan akad jualah. Terus perbedaannya gimana? Saya kasih contoh dulu ya. Akad ijarah itu adalah akad jual beli jasa yang ukurannya, yang volume ukurannya kembali kepada waktu. Atau kembali kepada bentuk layanan tertentu. Ya. Misalnya, si A mempekerjakan si B selama misalnya 3 tahun, teken kontrak, dan tiap bulan dia akan mendapatkan gaji sekian. Maka posisi si B dengan si A, dia sedang melakukan akad ijarah. Sedangkan akad ju'ala, volume kerjanya adalah target. Kalau berhasil, dapat. Kalau nggak berhasil, nggak dapat. Nah, akad ju'ala ini tadi didefinisikan dalam Asnal Matalib, salah satu referensi dalam madhab Syafi'iyah. Bentuknya adalah istihqaqu syai'in bisyartin. Bentuknya adalah ta'liqu istihqaqin bisyartin. Ada orang dia dikasih hak tertentu, tapi dengan syarat tertentu. Contohnya seperti ini. Siapa yang berhasil menemukan mobil saya yang hilang, maka dia nanti saya kasih 10 juta. Berarti di situ ada ta'liq menggantungkan istihqaq keberhakan tertentu, yaitu keberhakan untuk mendapatkan 10 juta. Bisyartin dengan syarat. Apa syaratnya? Menemukan mobil. Sehingga akad ju'ala itu didefinisikan dalam Asnal Matalib tadi ya, menggantungkan hak tertentu dengan syarat tertentu. Ya. Kamu akan berhak mendapatkan sesuatu dengan syarat kamu bisa melakukan sesuatu. Ya. Kamu bisa akan mendapatkan hak tertentu dengan memenuhi syarat tertentu. Ya, seperti kasus tadi. Siapa yang bisa menemukan mobil saya, maka dia akan saya kasih 10 juta. Berarti dia bisa mendapatkan hak berupa 10 juta selama dia bisa menemukan mobil itu. Baik. Dari kata kunci ini, maka kita bisa membedakan antara akad ijarah dengan akad ju'alah. Nah, yang pertama, di antara perbedaan ijarah dengan ju'alah. Tadi kita bisa baca ja'alah, kita bisa baca ju'alah, tulisan Arabnya sama ya. Bisa ju'alah, ja'alah. Gini ya, tulisan Arabnya. Jimnya bisa di fathah, ji'ala, ju'ala, boleh. Semuanya boleh. Lalu apa perbedaan antara ijarah dengan ju'ala? Yang pertama adalah dilihat dari ikatannya. Dilihat dari ikatan. Ya. Untuk ijarah, ini lazim kedua belah pihak. Lazim kedua pihak. Sehingga siapa yang sudah melakukan akad ijarah, maka dia terikat dengan akad itu, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Lazim kedua belah pihak. Karena lazim kedua belah pihak, maka dalam akad ijarah tidak boleh ada gharar. Karena kalau ada gharar, nggak bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Tidak boleh ada gharar, mengingat begitu orang itu sudah masuk ke dalam akad ini, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah ya, kalau orang sudah masuk dalam akad ijarah, sementara kok di situ ada gharar, maka nanti dia terkena resiko kerugian. Wah, ternyata kok nggak jelas gajinya misalnya ya. Nggak jelas gajinya, nggak jelas pekerjaannya. Kamu mau nggak kerja di tempat saya? Dalam waktu setahun aja nggak apa-apa. Gaji berapa? Gampang. Nah, tugasnya apa? Gampang. Jadi, tugas nggak jelas, gaji nggak jelas. Ya sudah, saya karena butuh pekerjaan, saya mau. Akhirnya deal mau dia. Dia dipekerjakan di tempat orang ini dalam waktu satu tahun. Tugasnya apa? Nggak disebutkan di awal. Gajinya berapa? Nggak disebutkan di awal. Praktek seperti ini nggak boleh. Ini akad ijarah yang penuh dengan gharar. Hukumnya dilarang. Sehingga ketika itu sudah dilakukan, ini kan mengikat ya. Maka baik orang yang bekerja maupun yang mempekerjakan, dia tidak bisa membatalkan pekerjaan itu atau tidak bisa membatalkan akad itu secara sepihak. Karena dia mengikat. Dilihat dari ikatannya, ini lazim. Baik. Berbeda dengan ju'alah. Kalau ju'alah, jaiz kedua belah pihak. Sebaliknya ini. Dalam akad ju'alah, itu jaiz kedua pihak. Jaiz kedua pihak. Artinya bisa dibatalkan secara sepihak. Yang kata Ibnu Qudamah, kalaupun orang terlibat, lalu dia batalkan sewaktu-waktu, nggak ada risiko kerugian apapun, karena dia bisa batalkan sewaktu-waktu. Kata Ibnu Qudamah, tidak ada risiko kerugian. Contohnya gimana, Pak? Tadi ya. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya adalah, sebelum tugas itu tertunaikan. Tapi kalau tugasnya sudah ditunaikan, ya nggak bisa dibatalkan sepihak. Misalnya tadi, siapa yang berhasil menemukan mobil saya yang hilang, maka dia dapat 10 juta. Nah, menemukan mobil hilang, itu ukuran tugasnya jelas atau tidak? Ukuran waktunya jelas nggak? Ukuran waktunya nggak jelas. Bagaimana Anda bisa menemukan mobil hilang itu? Ya, saya akan promosikan. Atau saya akan iklankan. Saya akan ini, saya akan kerjasama dengan ini. Dia bisa mengeluarkan banyak effort, banyak kerja. Dia juga bisa mengeluarkan sedikit kerja, tergantung kondisi. Sehingga selama mobil belum ketemu, kalau misalnya sudah dicari-cari-cari, ternyata nggak ketemu-ketemu, terus dia capek, sudahlah, saya nggak jadi, nggak mau nyari. Dia tidak dipaksa untuk nyari. Kenapa? Karena sifatnya apa? Jaiz kedua belah pihak, sehingga bisa dibatalkan secara sepihak. Baik, pemirsa, saya tidak perlu mengulang ya definisi lazim dengan jaiz, karena ini sudah pernah kita bahas. Lazim artinya apa? Mengikat kedua belah pihak. Kalau jaiz, tidak mengikat kedua belah pihak. Kemarin sudah pernah kita bahas ini. Baik. Sehingga untuk jaiz, dalam akad ju'alah, kalaupun orang merasa capek, saya nggak jadi ya, saya mundur aja nggak jadi ikut mencari. Ya silahkan, itu hak Anda. Dan bisa jadi di awal dia kerja, terus mutung, terus kerja lagi. Mungkin saja. Karena statusnya adalah tadi ya, menggantungkan hak tertentu dengan syarat tertentu. Kalau kamu bisa, saya kasih. Kalau nggak bisa ya sudah. Sama seperti orang dikasih janji. Anda kalau hafal juz 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Juz 5, sampai 5 berarti ya. 5 juz hafal. Nanti saya kasih 5 juta. Jadi 1 juz 1 juta. Wah, begitu dengar 5 juta, senang dia. Semangat menghafal. Juz 1, baru dapat 2 lembar, wah sudah ngantuk, nggak kuat ya. Berusaha untuk bertahan, besok menghafal-menghafal, sudah akhirnya merasa nggak kuat, mutung. Mutung apakah dia rugi? Tidak. Dia nggak rugi. Sehingga ketika dia mutung, lalu nggak jadi kerja, dalam akad ju'alah, itu nggak rugi. Nah itulah yang dimaksud, menggantungkan hak tertentu, dia bisa mendapatkan hak tertentu dengan syarat tertentu. Baik. Yang pertama dari ikatannya. Perbedaan yang kedua adalah dari subjeknya. Dari subjeknya. Pelaku tugas, pelaksana tugas. Pelaksana tugas. Untuk akad ijarah harus tertentu. Dalam akad ijarah harus tertentu. Sehingga tidak boleh sembarang orang. Saya ulang ya. Dalam akad ijarah harus tertentu. Tidak boleh sembarang orang melaksanakannya. Ya. Misalnya begini. Saya meminta kepada si A, tolong kamu ngajar di tempat saya, ngajar les anak saya. Maka yang boleh ngajar les anak saya adalah si A itu sendiri, atau orang yang direkomendasikan oleh si A, dan saya setuju. Sehingga misalnya si A mengatakan, Pak, mohon maaf Pak, jadwal saya sudah sangat padat, saya sudah nggak sanggup. Namun kalau Bapak berkenan, saya bisa datangkan si X untuk gantiin saya. Dia juga bagus ngajarnya. Lalu saya setuju, ya sudah tidak apa-apa, yang penting pokoknya anak saya diajari les. Les apa maksudnya? Les matematika atau les untuk materi yang lain. Akhirnya kita setuju melakukan akad. Praktek itu boleh diijarah. Sehingga orangnya tertentu. Maka si A nggak bisa. Siapa yang bisa ngajari les si A ini atau si anaknya X ini, nanti dia dapat gaji sekian. Nggak bisa kemudian sembarang orang ngajari. Sehingga harus orang tertentu. Beda dengan ju'alah. Kalau ju'alah, ju'alah subjek tidak harus tertentu. Makanya saat ju'alah itu diumumkan, siapapun boleh ikut terlibat. Siapa yang berhasil menemukan mobil saya, nanti saya kasih 10 juta. Sehingga siapapun, ya, mau besar, kecil, silahkan. Bahkan tidak ada syarat harus balek. Tidak ada syarat harus rasyid, harus dewasa. Anak kecil misalnya, saya tadi ketemu mobil bapak. Di mana? Di parkir di sini. Dia lapor, tapi dia nggak berani ngambil. Akhirnya datang bersama pemiliknya, ternyata ketemu betul. Maka anak kecil ini berhak untuk mendapatkan sesuai yang dijanjikan. Sehingga siapapun bisa melakukannya. Itulah akad ju'alah. Baik. Maka ju'alah itu mirip seperti sayembara ya. Siapa yang bisa ini nanti dapat hadiah sekian. Kemudian yang ketiga adalah objek amal. Objek amal. Objek amal artinya tugas yang dilakukan. Kalau ijarah volume jelas. Kalau ijarah volume kerja jelas. Sehingga tidak boleh ada yang goror. Nanti tugasnya apa? Ya gampang lah, pokoknya kerja dulu. Nggak bisa kayak gitu ya. Job desk harus jelas. Sehingga mempekerjakan orang, tugasnya apa harus disebutkan. Oh nanti tugas bapak, 1, mijitin saya. Ya. 2, ngidek-ngidek. Harus disebutkan, bapak kerja di rumah saya, nanti tugasnya cuma itu. Nanti setiap malam pokoknya saya kalau sudah capek, pijitin. Gajinya berapa? Per bulan sekian. Boleh ya. Tugas bapak adalah nanti pokoknya bagian repe-repe. Repe-repe ini, pokoknya dibutuhkan apapun, dia bersih-bersih. Bersih-bersih ini, kadang memperbaiki apa yang kira-kira nggak benar, harus ada volume kerja yang jelas. Beda dengan jualah. Kalau jualah, volume kerja boleh tidak jelas. Boleh tidak jelas. Pokoknya yang penting ketemu mas. Terserah cara sampean bagaimana, cara bapak bagaimana nyarinya, yang penting pokoknya ketemu. Saya nggak mau tahu apakah bapak nanti nyewa preman atau kerjasama dengan aparat, terserah. Yang penting pokoknya target terpenuhi. Itu akad jualan. Sehingga volume kerjanya tidak jelas. Makanya bisa jadi jualah itu mengeluarkan sedikit kerja tapi dapat hasil. Dan sebaliknya ada juga jualah yang mengeluarkan banyak kerja ternyata nggak berhasil. Baik, dan kedua akad ini diperbolehkan. Di antara dalil tentang akad jualah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah kisah Yusuf alaihissalatu wassalam. Yusuf alaihissalatu wassalam setelah beliau menjadi penguasa Mesir, kemudian datang para saudara-saudaranya yang dulu ingin membunuh Yusuf. Mereka datang dari daerah Syam, ingin meminta bahan makanan. Membeli bahan makanan, ya. Namun oleh Yusuf dikasih dan nggak perlu bayar. Tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah Yusuf. Kemudian Yusuf minta, besok datangkan saudara kalian yang belum hadir, yaitu Binyamin. Kemudian mereka mendatangkan Bunyamin. Kemudian gantang yang dipakai untuk nakar bahan makanan itu ditaruh di karungnya Bunyamin. Setelah pergi, mereka diteriaki. Ayyuhal iru innakum lasarikun. Wahai rombongan, kalian itu pencuri. Qalu madza tafqidun. Lalu mereka bertanya, loh, kalian kehilangan apa? Qalu nafqidu su'al malik. Kemudian sang petugas mengatakan, kami kehilangan gantangnya raja. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Nah, di kalimat inilah yang menjadi dalil. Siapa yang berhasil menemukan gantang itu, himlu ba'irin, maka dia berhak mendapatkan bahan makanan seberat yang bisa dipikul unta. Wa ana bihi za'im, dan aku yang akan jamin dia akan aman. Sehingga dia tidak akan kemudian sampai dijebloskan ke dalam penjara gara-gara nuduh orang lain. Nah. Sehingga di situ ada janji, siapa yang bisa melakukan ini, maka dia dapat ini. Itu yang disebut oleh penulis kitab Asnal Matalib, istihqaqu ta'liqu istihqaqin bisyartin. Menggantungkan hak tertentu dengan syarat tertentu. Baik. Kemudian untuk akad ijarah banyak sekali dalilnya dalam Al-Quran. Ya. Seperti yang dialami oleh Musa alaihi salatu wassalam. Musa pernah melakukan akad ijarah. Calon mertua waktu itu ya, masih calon mertua. Karena Musa alaihi salatu wassalam dibawa oleh dua wanita, ya, dua-duanya gadis, untuk menghadap ke bapaknya. Ya. Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Sesungguhnya ayahku mengundang Anda untuk datang agar ayah mau memberikan upah atas ya kerja Anda yang memberikan minuman bagi kami dan kambing-kambing kami. Di posisi yang sama Musa sangat butuh perlindungan karena dia sedang dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Karena Musa dapat informasi bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya sudah rapat, lalu mereka sepakat untuk membunuhmu. Akhirnya Musa lari keluar dari kota Mesir. Ke arah Madian, kemudian ketemu dua wanita tadi. Diajaklah pulang. Kemudian sampai di rumah ayah dari dua wanita ini, waqassa 'alaihil qasasa. Musa menceritakan kejadiannya. Kemudian sang ayah ini mengatakan, innaka minal aminin, saat ini kamu aman di sini. Lalu putrinya menawarkan, "Ya abati sta'jirhu, inna khaira man sta'jartal qawiyul amin." Wahai ayahku, pekerjakan orang ini. Dia itu orangnya kuat lagi amanah. Dan sebaik-baik orang yang dipekerjakan, sebaik-baik seorang yang dipekerjakan untuk akad ijarah adalah orang yang kuat lagi amanah. Kemudian ayahnya menawarkan, "Nah, ayahnya di sini apakah Nabi Syu'aib?" Yang betul, bukan. Yang lebih tepat beliau adalah Syekhul Madian. Syekh Madian, seorang, ya orang dari daerah Madian. Siapa namanya? Wallahu a'lam, dalam Al-Quran tidak disebutkan. Tapi kalau disebut Syu'aib, keliru. Sebagaimana yang dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, bahwasanya mertuanya Musa alaihissalatu wassalam itu bukan Nabi Syu'aib, karena ada jarak yang sangat jauh antara Musa dengan Syu'aib. Lebih dari itu, Syu'aib termasuk Nabi yang berbahasa Arab. Ada empat Nabi yang berbahasa Arab, salah satunya Syu'aib. Sedangkan Musa tidak menggunakan bahasa Arab. Tapi dalam kejadian itu, dialog antara Musa dengan Syekhul Madian tanpa penerjemah. Yang itu menunjukkan bahwasanya bahasa mereka sama, sehingga mertuanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam bukan Syu'aib. Kesimpulannya, Musa dipekerjakan. Ya. Musa dipekerjakan, "Inni uridu an unkihaka ihdab nataya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj. Fa'in atmam ta'ashran famin indik." Aku ingin menikahkanmu dengan salah satu putriku. Namun kamu harus bekerja di tempat saya selama 8 tahun. Fa'in atmam ta'ashran, kalau kamu genepin jadi 10 tahun, famin indik, silahkan. Dan Musa pun setuju. Ayyumal ajalaini qadaitu fala udwana 'alai. Kemudian Musa mengatakan, saya mau kerja selama 8 atau 10 tahun itu sesuai dengan keputusanku dan saya tidak boleh dimusuhi dalam hal ini. Akhirnya mereka sepakat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengomentari ayat ini dengan mengatakan, wa kana nabiyyun min anbiya'illah. Ada salah satu di antara nabi Allah, ajjara nafsahu, yang beliau mempekerjakan dirinya. Masya Allah, seorang nabi menjadi karyawan. Fi bud'i imra'atin, untuk menikahi seorang wanita. Ya. Sehingga akad ijarah bukanlah akad yang terhina, dia adalah akad yang pernah dilakukan oleh seorang nabi yang mulia. Baik. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji dalam hadis dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu. Ada sahabat yang tanya, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, pendapatan apakah yang paling baik? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Ada dua. Pertama, upah yang didapatkan oleh seseorang dari kerja, dari jerih payahnya. Yang kedua adalah wa kullu bai'in mabrur, keuntungan dari jual beli yang mabrur. Dan secara umum sumber pendapatan manusia cuma dua ini. Pertama, dia sebagai pedagang lalu dapat margin. Yang kedua, dia sebagai karyawan kemudian diupah. Sehingga pendapatan manusia sejagat hanya ada dua ini. Untuk yang pertama, mendapatkan margin dari hasil jual beli, ini dilakukan oleh Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Yang kedua, bekerja lalu mendapatkan upah, ini dilakukan oleh Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga masing-masing pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, subjek untuk akad ijarah maupun akad ju'alah, ini disebut dengan al-ajir. Subjeknya disebut dengan al-ajir, yaitu pekerja ya, atau pegawai, namanya ajir. Dan insyaallah kita akan bahas lebih detail tentang kondisi ajir dan macam-macamnya. Termasuk nanti insyaallah kita akan bahas tentang masalah outsourcing ya. Apa hukum outsourcing dan bolehkah ketika akad outsourcing itu dilakukan Lalu orang ini mendapatkan upah dari perusahaan outsourcing, bukan perusahaan tempat dia bekerja. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bergabung. Kita akan baca pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ijarah adalah lazim, apakah diperbolehkan memutus kerja seseorang atau PHK? Dan kalau boleh, apa perlu dengan kompensasi sebanyak waktu yang telah berjalan? Yang kedua, bagaimana dengan pekerjaan dengan waktu dan target? Apakah termasuk ijarah atau juara? Baik. Bolehkah memutus hubungan kerja dengan karyawan secara sepihak? Jawabannya nggak boleh. Karena akadnya adalah akad ijarah. Sehingga untuk PHK, dengan akad ijarah, tidak boleh diputus secara sepihak. Kecuali atas kerelaan pihak yang kedua. Karena itu jika di situ menuntut adanya kerelaan pihak yang kedua, maka ya nanti ada deal-dealan. Mohon maaf Bapak, perusahaan kami sudah tidak bisa lagi melanjutkan kontrak dengan Bapak. Kalau sesuai dengan masa kontrak, ya selesai sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kontrak. Misalnya si A dikontrak untuk bekerja selama 1 tahun. Lalu masa kerja sudah selesai, habis masa kontrak sesuai dengan tanggal yang tertera. Begitu dia tidak diperpanjang, selesai. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada apa lagi, tidak ada apa, minta izin dan seterusnya, karena sudah selesai masa kontrak. Yang kedua, pekerjaan yang terjadi PHK, tapi masa kontraknya belum habis. Atau yang sudah jadikan karyawan tetap, maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga baik dari pihak siapa, dari pihak ajir karyawan maupun dari pihak mustajir orang yang menyuruh karyawan ini, dari majikan maupun dari karyawan, jika membatalkan maka harus minta izin pasangannya, pasangan akad. Karena itu bagi ajir dia mengajukan untuk resign dan belum tentu dia dikabulkan ya, sampai akhirnya dikabulkan ya. Bagi mustajir orang yang mempekerjakan, dia juga ketika mau memecat harus bertahap disampaikan ya. Bapak, kami tidak lagi bisa melanjutkan pekerjaan ini dengan Anda. Kemudian dilakukan deal-dealan. Bisa jadi dia tetap, saya tetap ingin bekerja di sini, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, karena budget kami sudah tidak ada untuk karyawan dengan nilai sekian. Akhirnya deal-dealan. Ya sudah, kalau begitu saya mau keluar tapi saya dikasih apa misalnya, pesangon berapa. Ya, terjadi deal-dealan. Baik. Sehingga untuk akad ijarah, baik pembatalan dari pihak ajir maupun dari pihak mustajir, tidak bisa dilakukan sepihak, kecuali atas kerelaan pihak yang kedua. Dan nanti kalau sudah terjadi kerelaan, bisa jadi ada tadi ya, pembayaran nilai tertentu, sesuai yang disepakati. Selanjutnya yang kedua, untuk pekerjaan dengan target, apakah itu masuk ijarah ataukah masuk ju'alah? Seperti freelancer ya. Freelancer itu ju'alah ataukah ijarah? Yang lebih tepat, jika orangnya tertentu, maka dia masuk kategori ijarah. Misalnya, sebuah perusahaan butuh instalasi listrik. Lalu dia ngundang si A untuk memperbaiki instalasi listrik atau instalasi jaringan di kantor tersebut. Dan ini freelance. Artinya kerjanya berdasarkan target. Ini masuk ijarah ataukah masuk ju'alah? jika pihak perusahaan membebaskan, pokoknya siapapun yang kerja silahkan. Yang penting pokoknya instalasi listrik di sini sesuai. Maka itu mirip seperti jualah. Tapi, kalau akadnya adalah dengan perusahaan A, enggak, saya maunya dengan A. Dan orang yang direkomendasikan si A, kalau saya sama yang lain saya enggak percaya. Maka itu lebih ke arah ijarah. Dan biasanya untuk freelance itu ijarah. Yang jualah itu ya tadi, seperti sayembara. Kalau berhasil seperti ini, maka akan dapat kayak gini. Dan itu enggak pakai kontrak. Jualah itu enggak pakai kontrak. Kalau ijarah pakai kontrak. Wallahu a'lam. Ya. Putusnya. Baik. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ya Ustaz, saya mau tanya Ustaz, apakah boleh menggabungkan akad wakalah dengan tausikot gitu Ustaz. Jadi misalkan kita mau mewakilkan pekerjaan kepada seseorang, tapi kita meminta ada jaminan di sana, misalkan ada barang gadainya atau apa gitu Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua Ustaz, boleh nggak menggabungkan antara ijaroh dengan jualah? Jadi misalkan seperti salesman gitu kan, dia kan digaji setiap bulan untuk bekerja mengunjungi klien-kliennya. Tapi nanti ketika ada hasil tertentu, dia mencapai target tertentu, dia akan dapat upah yang terpisah gitu, Ustaz, seperti bonus atau insentif gitu. Mungkin itu aja, Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Barakallah. Bolehkah akad wakalah digabung dengan tausikot? Akad tausikot bisa digabungkan ke semua akad. Karena akad tausikot ini akad ziyadah, akad tambahan. Dan fungsinya, akad tausikot adalah akad penjaminan kepercayaan. Ya. Ada tiga, rihana, kafalah, domana. Rihana, kafalah, domana. Dan ketiga-tiganya ini ada dalam Al-Quran. Akad tausikot dalam bentuk rihana memberikan barang gadai. Kafalah, penjaminan subjek. Domana, penjaminan subjek, jika ada resiko, maka orang ini akan ganti. Akad ini bisa digabungkan ke semua akad. Baik mu'awadot, baik akad komersil, seperti jual-beli kredit pakai gadai. Atau akad tabarruat, akad sosial, seperti akad utang-piutang pakai gadai. Atau akad syarokah, akad kerjasama. Bisa mudoroba maupun musyarokah, juga bisa menggunakan akad tausikot. Misalnya saya ngasih modal kepada si A, tapi saya minta, A, bisa nggak kamu jaminkan sertifikatmu untuk membuktikan keseriusan kamu? Boleh di sini. Sehingga boleh digabungkan antara akad syarokah dengan tausikot. Atau akad yang lainnya. Termasuk akad amanah wakalah misalnya. Bisa nggak wakalah digabungkan dengan tausikot? Boleh. Sehingga saya nyuruh ke si B untuk mengantarkan barang yang nilainya mahal. Cuman saya ingin ada jaminan keamanan. Jaminan keamanan ini, misalnya saya minta si B bisa nggak nyerahkan apa misalnya jaminan berupa sertifikat rumah atau BPKB mobil. Dan nanti kamu akan saya bayar jika kamu berhasil menyerahkan ini. Berarti wakalah bil ujroh. Dan wakalah bil ujroh sebenarnya lebih mirip ke kasus ijaroh atau ju'alah. Jawabannya diperbolehkan karena tadi ya, prinsipnya akad tausikot bisa digabungkan ke semua akad. Sehingga karena dia sifatnya akad ziyadah, akad tambahan, maka tidak mempengaruhi mau digabungkan dengan akad A, dengan akad B, tidak mempengaruhi, tidak bertambah, tidak mempengaruhi apa resiko untung dan rugi. Selanjutnya, mungkinkah akad ijaroh digabung dengan akad ju'alah? Jawabannya tidak mungkin. Karena perbedaan tadi yang sudah kita sebutkan. Dalam akad ju'ala, pelakunya bebas. Sehingga kalau sales kita, misalnya seorang sales tadi ya, kamu kalau berhasil menjualkan dengan target sekian, maka nanti kamu dapat bonus sekian. Boleh nggak terus dia mempekerjakan orang ngawur gitu ya? Barangnya lalu dikasih ini ada proyek nih, kita kerjakan bareng-bareng. Akhirnya preman-preman pinggir jalan kumpulin semuanya, teman-temannya yang pengangguran kumpulin, diceramai ya, ini barang silakan disebar sesebar-sebarnya. Nah, mereka kan tidak punya pengalaman. Ke toko mana yang potensial laku, toko mana yang tidak potensial laku, akhirnya disebar ngawur. Tentu pemilik barang tidak akan ridho dengan seperti itu. Ya. Beda dengan jualah. Misalnya ada jualah ya. Ini ada proyek. Apa proyeknya? Siapa yang berhasil menemukan mobil si A yang hilang, nanti dapat uang 10 juta. Oh siap. Nah, si A yang dapat titah dari pemilik mobil, yang dapat instruksi dari pemilik mobil, menyampaikan ke gerombolan X. Lalu dia sampaikan lagi ke gerombolan Y, ke gerombolan Z. Ini preman, preman, preman. Mereka beda mazhab. Nah, mereka kan punya jaringan. Nanti ini turun ke jaringannya. Turun lagi ke jaringannya. Yang kayak gini jualah. Sehingga siapapun yang kerja, bebas. Yang penting pokoknya hasilnya ada. Model seperti ini diperbolehkan sebagai akad jualah. Karena itu ijarah dan jualah, ada penegasan yang disampaikan oleh para ulama, dua akad ini tidak mungkin untuk digabungkan. Terus bagaimana dengan bonus? Ya, bonus itu tidak menyebabkan keberadaan akad jadi berubah jualah. Ijarah tetap ijarah, dan gaji kan boleh ada tambahan sesuai yang disepakati antara mustajir dengan ajir. Mustajir itu orang yang mempekerjakan. Kalau ajir tadi orang yang bekerja. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mungkin di luar tema. Ibu saya kan ikut olahraga seperti olahraga pernapasan, olahraga mahatma. Nah, di situ ada zikir-zikir gitu kan. Nah, itu bagaimana, apakah diperbolehkan atau tidak? Saya khawatirnya ada unsur kesyirikan gitu kan, karena contohnya misalkan dia bisa menahan ombak gitu kan, kayak seperti itulah gitu. Ustaz. Menahan sama, ombak. Misalkan supaya ombak tidak ke tepi gitu kan. Jadi bersama-sama misalkan bisa menahan ombak atau misalkan bisa memecahkan botol dengan hanya sentuhan gitu, seperti itu. Nah, itu bagaimana hukumnya, boleh atau tidak? Dan misalkan saya kan selama ini kan menafkahi ibu saya ya, tapi beliau ada suaminya sih, bapak tiri saya berarti kan gitu. Nah, saya menghentikan nafkah saya karena alasan misalkan supaya beliau itu keluar dari olahraga tersebut gitu kan. Jadi sebagai apa ya, maksudnya sebagai tujuannya agar dia keluar, nanti setelah dia keluar dari olahraga tersebut saya berikan nafkahnya lagi itu kepada ibu saya tersebut. Bagaimana hukumnya, itu aja sih Ustadz yang mau saya tanyakan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Olahraga seperti yang ibu sebutkan, masya Allah ya, bisa menahan ombak, bisa pecah botol dengan sentuhan. Coba orang seperti ini disuruh untuk menyingkirkan corona ya, bisa nggak dia? Andaikan manusia punya kemampuan seperti ini, nggak ada bencana jadinya. Ya. Andaikan manusia punya kemampuan seperti ini, berarti di alam ini nggak ada bencana. Perbanyak saja orang yang kayak gini. Ya. Semeru mau jeblok kemudian ditahan, Merapi mau jeblok ditahan misalnya. Dan bisa jadi praktik seperti ini sudah sampai pada tingkatan syirik rububiyah. Karena dia merasa dengan ilmu yang dia miliki bisa mengatur sebagian alam. Lalu menahan hujan, jadilah pawang hujan. Atau menahan angin, jadi pawang angin. Kemudian apalagi, menahan gempa bumi, jadi pawang bumi. Ya, maka seperti film anak-anak itu ya, Avatar. Nah, ada apa? Ada, jadi ada yang bisa pengendali angin, pengendali bumi, pengendali apalagi, pengendali air. La haula wala quwata illa billah. Dan ini termasuk di antara bentuk syirik apa? Termasuk bisa jadi sampai pada bentuk syirik rububiyah, syirik terkait perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam semesta. Dan mustahil manusia bisa melakukan seperti ini. Karena ini di luar kemampuan normal manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau dalam Al-Qur'an. Di surat Al-A'raf ayat 188. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. In ana illa nadhiru wa bashir liqaumi ya'lam liqaumi yu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Aku tidak bisa memberikan manfaat maupun menjadikan diriku kualat. Aku sendiri enggak bisa untuk diriku sendiri. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu alamul ghaiba, andai kan aku bisa mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair, tentu aku akan memperbanyak kebaikan. Maksudnya, beliau akan mencari-cari di bagian mana yang itu akan mendatangkan kebaikan, baik untuk dunia maupun akhirat. Wa ma massani su, dan aku tidak akan mendapatkan musibah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena tombak. Beliau ketika berperang itu pakai helm. Namanya Mighfar. Lalu ada tombak yang mengenai muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai helmnya itu patah, kemudian nancap di rahang. Sehingga yang nancap itu serpihan helm tadi, yang patah, kena tombak tadi, nancap di rahang. Andaikan Nabi SAW tahu hal yang gaib, maka beliau ngerti, nanti di sini akan ada tombak yang nyasar. Akhirnya beliau tidak berada di situ, pindah ke tempat yang lain yang aman. Namun beliau tidak tahu hal yang gaib. Dan beliau tidak menahan potensi bahaya. Enggak bisa menahan potensi bahaya. Ya. Sehingga ketika ada panah yang datang, Nabi SAW juga pernah terjatuh dari kendaraan. Ya. Beliau pernah diracun sampai tertelan, tapi beliau tidak mati karena dijaga oleh Allah Ta'ala. Sehingga itu semuanya menunjukkan bahwasanya beliau enggak punya kemampuan demikian. Maka kalau ada orang yang mengaku bisa melakukan, bisa memiliki kemampuan seperti itu, ya, kita bisa pastikan, pertama, ya, ngawur, ya, hanya ngaku-ngaku, dan aslinya nggak benar, nggak ada. Yang kedua, dia dibantu jin. Dan untuk bisa dibantu jin, umumnya, dia akan memberikan persembahan tertentu kepada jin. Karena itu Anda harus berjuang sekuat tenaga agar ibu segera meninggalkan olahraga seperti ini. Mendakwai beliau bahwasanya ini adalah olahraga kesyirikan. Lalu itu yang dibaca dikir-dikir justru itu. Kalau olahraga biasa nggak pakai dikir-dikir. Olahraga biasa ya olahraga. Dalam rangka untuk mengolah fisik agar badannya sehat. Tapi kalau sudah pakai dikir-dikir nanti pasti ada perenungan, merenung dulu. Nah, kemudian dikemas dengan cara seperti itu, akhirnya ya, kalau memang betul ada bantuan setan ya, maka setan senang kemudian dibantu oleh setan. Waliyadzubillah, karena itu minta kepada ibu untuk segera meninggalkan. Kalau mau senam ya silahkan senam, senam yang ringan saja dan nggak perlu pakai diger-diger tadi. Kemudian bagaimana jika caranya tadi ya dengan memutus nafkah? Pada asalnya Anda sebagai anak perempuan memang tidak wajib untuk memberikan nafkah. Dan jika memang ini memberikan pengaruh kuat bagi ibu untuk segera meninggalkan praktek tadi, ya, praktek tenaga dalam, ya, semoga dengan ini bisa apa menyebabkan beliau mau bertobat, maka insya Allah termasuk amal soleh. Menyelamatkan ibu jangan sampai meninggal dalam kondisi membawa dosa syirik. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal sementara dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang meninggal sementara dia membawa dosa syirik waliyadzubillah, maka dia mendapatkan ancaman neraka. Wallahu a'lam. Kita baca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika ada seseorang bekerja sebagai teknisi yang mendatangi ke rumah customer dengan gaji minim di bawah UMR, karena pemimpin perusahaan meyakini si teknisi saat melakukan pekerjaan ke rumah customer lazim mendapatkan tip, bagaimana status tip tersebut? Pemimpin meyakini seperti itu. Berarti Anda bisa sampaikan ke pemimpin, ya, ke atasan, ke pemilik perusahaan. Apakah Bapak mengizinkan saya untuk dapat tips? Kalau pemilik perusahaan mengatakan, ya sudah nggak apa-apa, diterima saja. Pendapat yang benar, untuk karyawan swasta, jika dia sudah mendapatkan izin dari pemilik perusahaan untuk menerima tips, jika dia dikasih tips oleh klien, kemudian perusahaan mengizinkan, silahkan dibawa. Pendapat yang lebih benar adalah boleh untuk dibawa. Dan ada beberapa dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya adalah ada pertanyaan dari seorang sahabat. Ya Rasulullah, kalau kemudian semua pemberian dari klien, dari konsumen tidak boleh kita terima, nanti kita kerjanya lebih banyak kerja bakti. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, yang maknanya adalah, kalau memang kamu harus mengambilnya, ya, maka silakan kau ambil. Sehingga di situ beliau memberikan izin untuk nilai tertentu itu sebagai ganti dari apa yang jerih payah yang dia lakukan. Insya Allah besok akan kita bahas itu terkait masalah tips yang diberikan kepada karyawan. Dan salah satunya adalah jika pihak perusahaan mengizinkan, dan ini perusahaan swasta ya, bagi karyawan untuk menerima tips, insya Allah pendapat yang lebih kuat diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Silakan Bapak. Nah, putus ya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini Ustaz mau menanya tentang kontrak pada pengadaan barang jasa, Ustaz. Itu kan biasanya kan pada kontrak pengadaan barang jasa itu kan pengumumannya tuh nanti siapa yang berhasil lolos kualifikasi ditentukan pemenangnya. Apakah ini termasuk dalam ijaroh atau jualah, Ustaz? Dan juga seandainya nanti jika dalam pelaksanaan kontrak menjadi kelalaian, itu kan ada denda biasanya, Ustaz, dari nilai kontrak sekian-sekian, apakah itu diperbolehkan secara syariat untuk pengenaan denda? Nah, yang kedua, Ustaz, masalah ini, Ustaz, masalah apa? Asuransi, Ustaz. Seperti yang kita dengarkan, jika kita mengendarai kendaraan kereta api, bus, atau pesawat itu kan, dalam tiket itu kan kita nggak pernah ada kontrak, tetapi sudah tercantum biaya asuransi, Ustaz. Seperti kayak tiket pesawat kan udah ada asuransi, walaupun kita kan nggak pernah terikat mau pakai asuransi. Nah, nanti apakah seandainya jika terjadi musibah, apakah asuransi itu boleh kita ambil atau enggak gitu, Ustaz? Ya, itu aja dulu, Ustaz. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jika ada beberapa vendor yang ikut tender, kemudian siapa yang menang, maka nanti dia akan menaikkan kontrak. Ini jualah ataukah ijarah? Jika baru sebatas penawaran, itu tidak dihitung akad. Ya. Jika baru sebatas penawaran, tidak dihitung akad. Sehingga kalau baru ditenderkan, itu bukan akad. Ini baru mencari siapa yang akan diangkat untuk melakukan akad. Ketemulah si A, A yang paling bagus. Baik si A, saya pilih kamu, kamu yang menang tender. Kemudian nanti si A melakukan akad dengan pihak BUMN atau pemerintahan yang membutuhkan kontrak itu. Kemudian dari situ dia melakukan atau teken kontrak. Nah, teken kontrak itu bukti kalau ini adalah akadnya ijarah. Karena akad ju'alah itu nggak perlu teken kontrak. Siapa yang bisa, silahkan. Makanya ju'alah bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Kalau pakai teken kontrak, nanti tidak bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Karena itu akadnya adalah akad ijarah dan bukan ju'alah. Kalau dalam tender tadi, siapa yang menang akan teken kontrak, ini belum akad. Ini baru penawaran akad. Kemudian bagaimana jika ada denda karena kesalahan kerja atau keterlambatan penyerahan dari objek yang ditransaksikan? Pendapat yang benar, denda ini boleh karena denda ini bukan denda yang berasaskan utang piutang. Dan ini menjadi keputusan qoror majma' fikih Islami, termasuk salah satu keputusan majma' fikih Islami, di mana denda yang asalnya bukan dari akad utang hukumnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.